السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid, dan ini adalah materi-materi pilihan dari kitab tersebut. Kita akan membahas pada pagi hari yang berbahagia dan berkah ini, yaitu suatu pasal dalam kitab ini dengan judul Az-Zinatul Halal, yaitu perhiasan yang halal. Perhiasan yang halal. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam awal pasal ini. Kita akan sebutkan insyaallah taala perkataan beliau, wa qawluhu fil hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha indah. Di antara nama Allah adalah jamil, dan di antara sifatnya adalah keindahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Al-jamal, keindahan. Terima kasih, jazakallahu khair. Jamal itu keindahan. Kalau jamal, maka itu unta. Maka itu bedanya jamal dan jamal. Maka kalau misalnya ada bapak-bapak namanya Pak Jamal, itu bacanya sebenarnya jamal. Ya, jamalun. Ya. Kalau kita orang Indonesia gak ada bedanya. Jamal, gitu aja. Kemudian dipahami, nama dia adalah unta. Enggak. Itu keindahan. Jamal di sini keindahan. Ya, bukan unta. Allah Ta'ala mencintai, menyukai keindahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, hadis ini yatanawalu jamal al-thiyabil mas'uli anhu fi nafsil hadis. Yaitu hadis ini di antara maksudnya adalah keindahan berpakaian, sebagaimana ditanyakan dalam hadis yang tadi disebutkan. Sebab diucapkannya kalimat tersebut karena ada sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang keindahan berpakaian, sendal, kendaraan dan semisalnya. Keindahan-keindahan dalam hal tersebut itu tidak ada masalah dan tidak mesti disebut kesombongan, selama memang tidak ada niat sombong ya. Maka keindahan dalam berpakaian itu sesuatu yang baik, dan kalau diniatkan sebagai ibadah, maka itu sesuatu yang sangat baik dan juga sebagai ibadah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam suatu hadis. Kemudian kata Ibnu Qayyim, selain hadis ini mencakup masalah berpakaian, wa yadkhulu fihi bi tariqil umumi al-jamalu min kulli syai', masuk pula ke dalam madmun makna atau cakupan makna hadis ini dari segi keumuman, yaitu termasuk pula dalamnya keindahan dari segala hal, bukan hanya berpakaian, termasuk bertutur kata dan termasuk perhiasan-perhiasan di rumah mungkin selama tidak berlebihan, dan keindahan-keindahan lainnya yang itu tidak bisa kita hitung dari dunia ini. Selama dihalalkan oleh Allah, tidak berlebihan, tidak ada niatan sombong pula, maka insyaallah itu masuk dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka tidak ada masalah jemaah sekalian kalau misalnya seseorang menghiasi rumahnya dengan hiasan-hiasan yang diperbolehkan. Bahkan kalau memang itu adalah salah satu wasilah pengantar menuju kekhusyuan ibadah atau ketenangan hati sehingga bisa bekerja lebih giat lagi, atau bisa berumah tangga lebih bagus lagi dengan adanya hiasan-hiasan yang mubah itu, maka itu ibadah insyaallah. Kalau misalnya di teras rumahnya diadakan taman misalnya untuk merehatkan jiwanya dari kepenatan pekerjaan sehingga bisa berumah tangga dengan baik, maka ini ada insyaallah diniatkan ibadah, maka jadilah ibadah dia. Ya, jadi keindahan-keindahan seperti ini kadang-kadang berupa kemewahan, kadang-kadang bukan berupa kemewahan, tapi apapun itu selama memang itu suatu keindahan yang ditujukan untuk ibadah, ketaatan kepada Allah, maka itu adalah kebaikan. Selama tidak ada unsur kesombongan atau berlebihan. Kama fil hadith al-akhir, sebagaimana di hadith lainnya, kata Nabi SAW, inna allaha nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha bersih, maha suci dan menyukai nazafah, kebersihan. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Namun hadis innallaha nazifun yuhibbun nazafah ini hadis yang sangat dhaif. Hadis yang sangat dhaif sehingga innallaha nazifun, nazif maha bersih, ini tidak bisa kita tetapkan sebagai nama Allah Azza wa Jalla. Ya Nadhif bukan. Nadhif bukan termasuk, wallahu alam bukan termasuk nama Allah, karena hadis innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah ini hadis dhaif jiddan. Hadis yang sangat dhaif, sangat lemah. Ya, kemudian juga ada hadis yang masyhur, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Lafal an-nadhafatu minal iman ini juga lafal yang tidak, bukan berupa hadis. Ini bukan berupa hadis. Kalaupun dinisbatkan ini sebagai hadis, maka kata sebagian ulama ini adalah hadis maudhu', hadis yang dipalsukan. Ya, walaupun maknanya benar, an-nadhafatu minal iman maknanya benar, tapi kalau dikatakan ini perkataan Nabi, maka tidak benar. Maksudnya di sini yang tidak benarnya adalah penisbatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara makna, maka ini benar. Inna Allah nadhifun yuhibbun nadhafah. Kemudian wa fi sahih, dalam sahih yaitu sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. Tayyib itu maha baik. Dan ini hadis sahih sehingga bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang mulia adalah Thayyib, yaitu maha baik, dan itu sahih. Ya, maka kita bisa berdoa dengan nama-nama ini, yaitu ya Jamil, ya Thayyib, dengan maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan boleh kemudian menamakan anak Abdul Jamil, Abdul Thayyib, tidak masalah. Karena itu maknanya sahih dan hadisnya sahih. Innallaha Thayyibun la yaqbalu illa Thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini semua umum. Umum, ya. Tidak menerima kecuali yang baik-baik saja dari amalan misalnya, yaitu Allah Ta'ala menerima amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun amalan yang tidak ikhlas, maka Allah tidak menerimanya. Adapun amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau bid'ah, maka Allah juga tidak menerimanya. Karena itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang thayyib. sesuatu yang tidak ikhlas atau menyelisihi sunnah, maka itu bukan sesuatu yang thayyib dalam syariat Islam, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hal-hal lainnya dari mungkin dari segi sedekah, ya udah ikhlas, tetapi ternyata yang disedekahkan itu bukan sesuatu yang thayyib. Sudah ikhlas, tetapi setelah sedekah keluar kalimat-kalimat yang tidak thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala amal-amalan kalian dengan sikap mengungkit dan juga sikap apa? Menyakiti. Maka kalau habis ngasih, habis memberi, habis sedekah tapi masih suka ngungkit, maka ini tidak thayyib, tidak Allah terima. Allah gugurkan pahalanya. Ya, jadi sikap mengungkit itu bisa menggugurkan pahala amalan. Tetapi ada model men atau mengungkit yang tidak menggugurkan amalan, yaitu mengungkit suatu hal kebaikan disebabkan atau ditujukan agar hak-hak tertunaikan. Maka ini insyaallah tidak menggugurkan pahala amalan. Ya, mengungkit kebaikan di masa lampau dengan tujuan agar hak-hak tertunaikan, maka ini tidak masalah. Contoh, seorang bapak mengungkit ke anaknya, saya sudah sekolahin kamu, sudah nafkahin kamu, biayain kamu, pas gede kamu jadi begini, durhaka sama orang tua. Maka ini tidak menggugurkan amalan bapak tersebut. Bisa connect gak, Pak, maksud saya ini? Mafhum ya, difahami ya. Ya, maka ini tidak menggugurkan amalan bapak ini menafkahi anak, tidak. Kenapa? Karena dalam rangka apa? Dalam rangka tujuannya apa? Supaya anak ini menegakkan hak bapaknya, yaitu berbakti pada bapaknya. Begitu juga dengan ibunya. Ya, ibunya bilang, "Udah capek saya ngelahirin kamu. Pas gede kamu seperti ini." Nah, ini enggak menggugurkan pahala melahirkan atau pahala bersabar dalam melahirkan, menyusui dan semisalnya. Ya, karena di sini maksudnya adalah apa? Menegakkan hak. Begitu pula kalau misalnya seorang bos atau atasan telah menggaji karyawannya, namun kemudian ternyata karyawannya di next time kemudian apa? Kemudian berkhianatlah atau malas kerjalah atau banyak hal yang janggal dari karyawan tersebut, maka bosnya bilang, "Saya kan udah gaji kamu setiap bulan, menunaikan hak kamu, bahkan kadang saya kasih bonus. Kenapa kok kamu sekarang malas-malasan?" Maka ini tidak menggugurkan pahala bos ini yang telah menafkahi orang ini, ya. Dan seterusnya dari hal-hal lain, ya. Boleh juga misal di antara contoh lainnya mungkin real di kehidupan kita, misalnya bapak-bapak ya sekalian, misalnya punya anak-anak kemudian ngasih ke anak tersebut uang jajan harian. Ya, uang jajan harian misalnya berapa jajan anak sekarang kalau mau keluar gitu ya? 50 ribu kan ya? Atau relatif ya. Ya misalnya minta sama bapaknya, "Pak, minta duit dong, Pak. Mau kemana? Jalan-jalan misalnya. Apa mau sama teman-teman kongko bareng lah gitu." Maka kemudian bapak kasih 50 ribu. Ini kan nafkah buat dia. Nah, kemudian baru dikasih. Kemudian bapak mungkin nyuruh anak ini, "Tolong dong apa isiin token ya, nomor token ya, ada nomornya di HP bapak, kemudian tolong isiin token lah." Mungkin bapak pendek dan anak itu tinggi, mungkin bisa. Terus anak itu nggak mau, "Bapak sendiri kenapa gitu?" Kemudian bapak bilang, "Kamu tadi udah bapak kasih baik-baik, sekarang giliran bapak pengen minta tolong kamu kayak gini, kira-kira menggugurkan amal nggak?" Tidak. Karena merupakan hak bapak adalah dibaktikan kepada bapak oleh anak ini. Tapi anak ini gak bakti. Maka yang seperti ini mengungkit apa yang telah diberi seperti ini untuk menegakkan hak, maka ini tidak masalah insya Allah. Ini tidak masalah. Adapun mengungkit dalam artian memang cuma penyakitin, atau mengungkit karena ria, pamer, ya, atau mungkin karena pengin didengar oleh orang bahwasanya dirinya itu telah memberi fulan loh. Nah, ini seperti ini menggugurkan pahala. Ya, itu bisa dibedakan insyaallah. Jadi ini bukan termasuk hal yang thayyib, bukan termasuk hal yang thayyib, maka Allah taala tidak menerimanya. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Begitu juga selain ibadah, begitu juga doa. Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali doa yang baik. Tidak menerima kecuali doa yang baik. Doa yang baik seperti apa? Doa yang baik adalah diantaranya doa yang tidak mengandung permusuhan, kecuali permusuhan yang berhak, permusuhan yang hak. Ya, seperti ya Allah, la'anatlah orang-orang yang kufur kepada agama Engkau, maka ini enggak masalah. Tapi kalau permusuhan yang tidak ada haknya, ya Allah, jauhkanlah, pisahkanlah saya dari saudara saya, atau pisahkanlah fulan dari anaknya, padahal enggak ada hak untuk mendoakan seperti itu. Maka doa permusuhan seperti ini yang tidak ada hak, ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan doa orang tua, doa keburukan orang tua terhadap anaknya tanpa hak, ini juga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, memang kata mereka, memang dikatakan kalimat atau ucapan orang tua itu doa. Iya, betul, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Ya, memang jangan sembarangan bicara tentang anak. Jangan sembarangan, memang betul. Bukan hanya bicara tentang anak, jangan sembarangan. Bicara tentang apapun memang jangan sembarangan. Tapi memang lebih dikhawatirkan kalau misalnya kalimat-kalimat orang tua ini diamini oleh para malaikat. Hanya saja para malaikat pun itu makhluk yang sangat mulia, yang tidak akan mengaminkan doa-doa keburukan tanpa hak, jemaah sekalian. Enggak mengaminkan doa-doa keburukan tanpa hak. Para malaikat pun mereka adalah makhluk mulia, hamba-hamba Allah yang mulia, bahkan paling mulia. Maka kalau ada seorang bapak misalnya, ya, melaknat anaknya tanpa hak, atau seorang bapak menjelekkan, atau biasanya kalau bapak-bapak zaman dulu itu kadang-kadang, anak siapa sih lo? Anak setan lo, digituin. Maka ya, walaupun itu sangat buruk kalimat tersebut, maka malaikat tidak akan mengaminkan, karena anak ini gak berhak untuk digelari anak setan, dan bapaknya berarti setan, berarti ibunya setan, setanah ya berarti. Maka yang seperti ini semoga tidak diaminkan oleh para malaikat, kecuali kalau memang anak itu durhaka. Ya, kecuali kalau memang anak itu durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Taib, kemudian dalam Sunan, di sini Sunan At-Tirmidzi dan lainnya, disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu suka efek kenikmatan dari Allah itu diperlihatkan di hambanya, atau ditampakkan pada hambanya. Jadi Allah Ta'ala suka ketika Dia memberi kenikmatan pada hamba tersebut, dan hamba tersebut bersyukur dengan menampakkan kenikmatannya. Gimana? Selama dalam koridor syar'i dan tidak ada pelanggaran. Jadi kita ulangi, Allah itu suka kalau kita diberi kenikmatan dan kita menampakkan kenikmatan tersebut, menggunakannya secara zahir, menampakkannya. Allah suka akan hal itu selama tidak ada pelanggaran syariat. Ya, selama tidak ada pelanggaran syariat. Ya. Kenikmatan banyak. Kenikmatan berupa rumah yang bagus, mobil yang mewah, pakaian yang bagus atau mewah, atau enggak ada harta dan seterusnya, atau ilmu syar'i, itu kenikmatan yang besar sekali. Maka Allah sangat suka ketika hal-hal tersebut tidak disembunyikan, melainkan ditampakkan sebagai rasa syukur, bukan sebatas pamer. Ya, ini selama tidak ada pelanggaran syariat, maka hal ini termasuk ibadah. Maka seseorang menampakkan apa yang Allah berikan dari keutamaan terhadap dirinya selama tidak ada pelanggaran syariat, maka itu termasuk ibadah dan Allah mencintai, dan itu termasuk rasa bersyukurnya seseorang. Rasa bersyukurnya seseorang, walaupun tidak wajib dia tampakkan seluruhnya, tetapi dianjurkan selama tidak ada pelanggaran syariat, satu. Dan yang kedua, selama tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, selama tidak ada pelanggaran syariat, dan yang kedua, selama tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang pertama tadi, selama tidak ada pelanggaran syariat. Seperti apa pelanggaran syariat ini maksud? Di antaranya kibr, kesombongan, selama tidak ada kesombongan. Selama tidak ada kesombongan. Ya, mana kesombongan ini kadang-kadang nyambung nanti ke nomor dua, yaitu menyakiti perasaan orang lain. Di antara pelanggaran syariat dalam menampakkan kenikmatan selain kesombongan, yaitu israf. Israf itu berlebihan, berlebihan dalam kemewahan. Ya, berlebihan dalam kemewahan. Makanya seperti ini juga akan berpotensi sombong, dan juga di sini mengandung unsur israf, berlebihan, yang itu dilarang dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, min ghairi sarafin wala makhilatin, atau ada yang membaca makhilatin, yaitu berpakaianlah kalian, silakan pakaian yang kalian suka apapun, terserah, sama tidak ada saraf, yaitu israf, yaitu berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam kemewahan berpakaian, wala makhilatin atau makhilah, yaitu kesombongan, khuyla. Maka pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak diperbolehkan. Maka kalau misalnya kita ingin menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi ada keinginan untuk sombong dengannya, maka tahan. Kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kemudian kita memanfaatkan kenikmatan itu secara boros, maka ini juga tidak baik. Ya, ini juga tidak baik. Sekarang misal kita tinggal di kampung biasa, kemudian kita lewat pakai mobil Lamborghini misalnya. Apa faedahnya? Lewat Pekayon, gangnya lagi satu jalur lagi pakai Lamborghini. Terus suaranya juga menderum, dengan radius sekian puluh meter orang mendengarnya. Untuk apa? Untuk apa seperti ini? Kalau misalnya sahib Lamborghini ini, yaitu drivernya, pemiliknya, dia bilang saya pengen menampakkan asar nikmat dari Allah. Kita enggak bakal dapat orang seperti ini pakai Lamborghini di desa-desa kemudian menampakkan. Enggak. Antum pamer, antum cuma pengen supaya didengar dan dilihat, sahalah, itu aja. Dan itu menyakiti perasaan sebagian orang dan membuat banyak mata, pandangan mata beralih ke antum. Cuma pengen itu aja kan? Bukan supaya minta diberkati dan seterusnya, enggak. Makanya seperti ini, wallahu alam, tidak masuk dalam anjuran ini. Ya, tidak masuk dalam anjuran ini. Ya, karena ini terlalu bermewah, tidak pada tempatnya. Enggak mungkin juga kemudian lewat jalan Pekayon ini pakai mobil F1 misalnya, mobil balap. Enggak, ini norak namanya ini. Ini bukan menzahirkan asar nikmat, ini norak. Ya, ini berlebihan, israf. Ya, tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal lain, dan juga pelanggaran syariat lainnya, bukan termasuk kesombongan pula, bukan termasuk boros, tetapi ada pelanggaran syariat lainnya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Memamerkan istri di publik. Memamerkan istri di publik, ini haram. Walaupun istri jelek dan suaminya enggak lebih jelek bahkan daripada istri misalnya. Buat apa kok? Karena istri, perempuan istri, ya, bukan untuk dipamerkan. Ya, di media sosial kemudian dipajang antara dia dengan istri, romantisnya dia dengan istri, buat apa? Untuk dilihat wajah istrinya oleh publik, apakah istri ini milik umat atau gimana? Sebenarnya perempuan atau istri wajahnya milik kita, milik masing-masing suami. Ya, begitu cuma sekali, maka ini pelanggaran. Kalau misalnya, dan ini terjadi pada kita-kita. Mohon maaf kalau misalnya ada ketersinggungan di sini. Ya. Baik pas lagi kondangan kita, pas lagi nikah, atau sesi foto-foto, atau pertemuan keluarga, Maka kemudian kita suruh istri kita misalnya, dan ini bukan saya insyaallah, dandan kamu biar cantik ya, biar kelihatan kalau aku tuh punya istri itu cantik ya. Ini khata, ini enggak, ini dayus. Dan dayus itu terlaknat jemaah. Dayus yaitu suami yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya, nyuruh istri berdandan, bersolek supaya secara publis, secara publik itu tampak bahwa wah masya Allah ternyata istrinya Pak Fulan cantik ya. Apa sih prestij yang didapat dari situ selain laknat dari Allah Azza wa Jalla? Prestij yang didapat apa? Hanya pujian manusia dan kelezatan yang mereka dapatkan, sementara belum tentu kelezatan tersebut didapatkan di rumah. Maka kenapa istri ini disetting public? Kenapa enggak disetting private? Bukankah kita menikahinya untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk masal? Maka ini adalah suatu kejahilan dan kebodohan kalau misalnya kita memamerkan kecantikan istri kita untuk publik, di setting publik. Enggak, ini khotak dan istighfarlah akan hal ini, karena ini mengundang laknat. Karena dilaknat pria-pria dayus. Dayus adalah yang hilang kecemburuannya. Dan di antara bentuk hilang kecemburuan seorang suami adalah memamerkan dan membiarkan istrinya bersolek di luar rumah untuk dilihat oleh banyak orang dan banyak pria dan banyak laki-laki. Bagaimana pandangan mata laki-laki menjilat perempuan, menjilat istri kita? Bagaimana? Bagaimana? Terbalurkan tubuh istri kita dengan jilatan pandangan mata laki-laki lain yang tidak ada akad dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bukan termasuk hadis, ini pelanggaran malah. Pelanggaran. Jadi Allah Ta'ala suka ketika ditampakkan oleh kita efek dari kenikmatan yang Allah berikan. Iya betul, memiliki istri itu nikmat. Tapi bukan termasuk hadis ini, karena dilarang. Dilarang. Karena perempuan itu pada asalnya adalah aurah, aurat, bukan untuk dipampang, dipamerkan dan seterusnya. Termasuk juga kalau misalnya baik-baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata seperti yang biasa kita jalani, di pertemuan keluarga, bahkan pertemuan keluarga ini enggak semuanya mahram. Tidak semuanya mahram. Karena pertemuan keluarga ada yang agak jauh, keluarga jauh, ada yang anaknya sepupu lah, jauh-jauh. Atau keluarga besan. Maksudnya keluarga kita dan istri kita besanan, dengar. Maksudnya bukan keluarga ipar dan ini jauh. Lalu untuk apa kemudian kita suruh istri kita berdandan? Yang cakep ya, itu lipstiknya jangan kayak gitu. Bibir kamu hitam, jadikan merah lah dengan lipstik. Ini buat apa? Di rumah bibirnya hitam. Untuk publik disetting merah. Sebenarnya ini istri milik siapa? Milik umat atau gimana? Atau ini istri sejuta umat? Jadi enggak boleh seperti itu jemaah sekalian. Dan itu mengundang laknat dari Allah karena pria ini dayus. Ini di antara bentuk dayus yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Lebih-lebih barat ya, barat enggak usah ditanya lagi. Kita ini bukan masalah budaya timur atau barat. Kita ini muslim. Enggak usahlah kita pakai masalah harus pakai budaya lah, tradisi kita. Tradisi itu nomor sekian setelah agama Allah Azza wa Jalla. Jadi utamakan agama Allah. Karena di akhirat kita tidak ditanya apa tradisimu, apa budayamu, sukumu apa. Enggak ditanya kayak gitu. Tapi ditanya apa agamamu, siapa robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu dikubur kita ditanya tuh. Enggak ditanya apa budayamu, kamu sudah melestarikan budaya belum, tradisi sudah dilestarikan. Enggak ditanya, wallahi enggak ditanya. Ya. Malah justru ditanya kenapa nanti di akhirat, ditanya kenapa kamu biarkan istrimu bermenor-menor di depan para pria, lewat di depan pangkalan ojek kemudian enggak berkedip itu tukang ojek. Ini bukan berarti tukang ojek maksudnya ojek jelek, bukan, tapi kenyataannya begitu jemaah sekalian. Kenyataannya begitu, enggak usah dicoba Pak ya. Kalau bapak yang lewat, mereka buang muka Pak. Tapi kalau istri bapak yang lewat, ya mereka melihat, tapi kau berdandan. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang pernah melakukan ini atau masih melakukan ini, taubat. Ya, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini usia kita ini enggak lama lagi nutup jemaah sekalian. Kita udahlah, apa yang kita cari sih prestij, apa yang kita cari dari kecantikan istri kita selain untuk akhirat kita sendiri, untuk diri kita, keluarga kita, ya. Kemudian jemaah sekalian, wa fiha an Abil Ahwas Al-Jusami qal, dari ada seorang sahabat namanya Abul Ahwas Al-Jusami, beliau bercerita, ra'ani Nabi SAW wa alayya athmar. Nabi SAW melihat diri saya, dan ketika itu saya memakai pakaian yang athmar, yaitu berpakaian dengan pakaian yang apa ya, yang kusut, kumel, kucel, gimana gitu, pakaiannya enggak elok dipandang oleh publik gitu. Dan ini pria ya, Abul Ahwas Al-Jusami ini laki-laki. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada saya, halaka min mal, apa kamu punya harta? Kamu punya duit gak sih? Gitu kata Nabi SAW. Maka kataku, naam, iya saya punya harta. Kemudian beliau bertanya lagi, min ayil mal, harta jenis apa yang kamu punya? Maka aku bilang, min kulli ma'atallahu minal ibili wasya. Yaitu saya punya onta, punya domba, saya usaha dagang, usaha binatang ternak. Nah, usaha binatang ternak itu termasuk usaha yang sukses di zaman itu. Ya, lebih-lebih zaman sekarang. Ya, lihat Kubuli itu kan, usaha-usaha seperti itu sukses sekarang. Ya, kemudian apa kata Nabi? Ini kan maksudnya di sini engkau pengusaha binatang ternak. Dan namanya pengusaha binatang ternak dari dulu sampai sekarang, ya, itu sisi konsumtif masyarakat tuh selalu ada untuk binatang ternak gitu loh. Jadi selalu ada keuntungan, selalu ada laba. Artinya engkau ini bukan orang miskin, engkau itu pengusaha, ya, pemilik usaha gitu loh. Maka kata Nabi, fal turu ni'matuhu wa karamatuhu 'alaik. Cobalah, tampakkanlah kenikmatan dari Allah dan kemuliaan dari Allah atas dirimu. Gitu loh. Jadi jangan pakai baju yang rodi. Baju yang rodi itu rodi, bukan rodi kerja rodi, bukan. Ini rodi itu jelek. Baju yang jelek itu yang menunjukkan antum tuh miskin gitu loh. Yang menunjukkan kita itu ya kayak butuh banget gitu loh. Kayak enggak punya duit, kayak enggak punya apa. Enggak. Kalau memang miskin banget dan cuman itu bajunya ya faddal. Itu memang kadarnya segitulah. Ya, tetapi kalau ternyata Allah Ta'ala telah memberikan kita kemapanan, maka gak boleh kemudian kita tutup citra kemapanan itu dengan baju yang lusuh dan kusut, yang menampakkan ke orang-orang bahwasanya fakir kita. Gak boleh seperti itu. Sampai Nabi tegur loh. Ini sahabat Nabi tegur. Ya, jadi boleh, si kita nih boleh menegur seseorang yang berpakaiannya kumel banget, dan kamu punya duit gak sih? Ya, ini pertanyaan nih mungkin maksudnya adalah untuk mengetahui info tentang dia, atau bertanya juga kita pengen bantu, boleh bantu aja. Tapi Rasulullah bertanya pengen ngasih, nyari info, kamu punya duit gak sih? Punya ya Rasulullah. Dari mana duit kamu? Harta kamu dari mana? Ya harta saya dari binatang ternak, saya dagang binatang ternak, unta. Unta mahal loh jemaah. Kemudian juga syak, yaitu domba. Domba laris di Arab, ya. Apalagi di Arab ini. Maka ya udah, fal turu ni'matuhu wa karamatuhu 'alaika. Ya udah, kamu tampakkan dong kenikmatan yang Allah berikan dari kemapanan, tampakkan. Iya. Maka enggak masalah seseorang ketika dia memang tajir dalam artian ghani, yaitu kaya, mobil Fortuner, enggak ada masalah. Asal tidak sombong, udah gitu aja, enggak ada masalah. Dan orang-orang yang belum punya mobil atau punya mobil tapi belum sekelas itu pun jangan kemudian sombong banget tuh orang, mentang-mentang kaya dia beli mobil Fortuner. Ya karena dia kaya ya beli mobil Fortuner. Ya, masih dia beli pick up buat kantor, enggak mungkin dia beli Fortuner, ya enggak masalah. Ini saya ngomong gini enggak punya mobil, Pak. Jadi saya netral, Pak, ya. Ya, bukan berarti wah Ustaz pasti mobil Fortuner jadi bela-belain, enggak. Saya enggak punya mobil. Tapi kalau ada orang punya mobil itu ya fadhol, enggak masalah. Iya. Masa dia harus beli mobil polisi? Ya, mobil Fortuner enggak masalah, Pak. Jirun tafadhol, tafadhol. Kalau emang standar seperti itu, asal tidak sombong. Tetapi yang tidak boleh adalah, di antara yang tidak boleh adalah yang disebut sekarang ini namanya flexing. Yang disebut flexing, yaitu menampakkan sesuatu yang dia tidak memilikinya, dia tidak pantas atau belum layak memilikinya. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya, enggak ada hadis Nabi SAW dalam beberapa kitab Sunan, ya, di antara kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya. Kata Nabi SAW, "Man tahalla bighairi ma yu'ta fahuwa kalabisi thawbai az-zur. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti menampakkan berpakaian dengan dua pakaian kedustaan. Ya, dua pakaian kedustaan. Jadi dia itu tidak, misal, mohon maaf, ini kita menyebut-nyebut merek karena saya juga susah juga untuk mencari contoh yang lebih mungkin lebih relevan ya. Misal gaji di bawah THR, kalau misalnya bukan THR, UMR, THR, gaji di bawah THR kesian banget itu. Iya, udah THR juga setengah gaji, di bawah THR lagi gajinya, masya Allah. Gaji di bawah UMR, tapi motor standar CBR misalnya. Motor harus motor cowok dan yang boros dan kemudian, padahal gajinya itu di bawah UMR. Dan itu pun masih ngutang. Ya, itu pun masih ngutang. Masih ngutang, motornya boros dan banyak hal sehingga tiap bulan tuh gali lubang tutup lubang, ngutang lagi dan tutup hutang. Gitu terus. Ini enggak masuk dalam hadis ini. Ini enggak masuk dalam hadis ini. Kalau misalnya kemudian wah, motornya cowok, motornya gede, motornya mewah, padahal gajinya dan enggak punya warisan, enggak dapat warisan. Enggak, dia tinggal di kontrakan yang kecil dan kurang baik gitu. Dan kemudian, wah, masya Allah motor antum bagus banget, tapi kok kontrakan antum kayak gini ya? Cuman dua kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi. Lah, tidurnya di mana? Ya kan? Relevan enggak? Enggak relevan. Kemudian kata orang, enggak, ini enggak bisa ini. Enggak relevan. Ya memang motor tafadhol, pilih apa aja. Tapi kemudian kalau dialasankan bahwa saya pengen menghadirkan atau menampakkan kenikmatan Allah kepada saya, enggak, kenikmatan Allah kepadamu lihat di dalam hadis Nabi SAW di sini, yaitu standar di sini sesuai dengan standarnya yang dia ekonomis berapa, maka tampakkan itu. Jangan menampakkan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Termasuk ilmu. Kadang-kadang sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin, orang-orang awam seperti kita ini, menampakkan keilmuan seolah-olah kita tuh punya ilmu. Padahal enggak. Dan ini sebagian ada yang seperti itu. Bahasa Arab enggak punya, enggak bisa. Baca Al-Quran juga enggak begitu bisa. Pelawak lagi. Kemudian apa? Jadi mubaligh, jadi da'i. Ini menampakkan standar yang di luar kapasitas dia. Di atas kapasitas dia. Maka ini enggak boleh. Ini seperti apa? Seperti mengenakan dua pakaian kepalsuan. Dusta dua kali. Maka tidak boleh seperti itu, jemaah sekalian. Jadi di dalam pelajaran pagi hari ini, jemaah sekalian, ini ada beberapa pelajaran tentunya yang kita sudah bahas dari tadi, dari hadis-hadis tersebut. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keindahan itu semestinya kita sikapi kemudian dengan apa? Dengan menzahirkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, pakaian terutama. Ada sebagian dari kita membeli pakaian mahal buat lebaran. Pas beli udah disimpan di lemari kan, nunggu lebaran mau dipakai eman-eman. Nah, kan ada kayak gitu tuh. Ada, saya dengar cerita dari beberapa orang. Itu bapak saya itu punya sarung. Orang teman bapaknya teman ya, dia bilang, teman saya, bapak saya punya sarung itu apa? Mahal harganya, tapi sampai sekarang belum dipakai-pakai. Udah lama, bertahun-tahun nggak dipakai. Mau dipakai, Pak, kenapa nggak dipakai? Eman-eman katanya. Nah, enggak, ini nggak bisa, ini salah ini. Berarti ini termasuk apa? Mubadir, spending money untuk sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Mubadir, ikhwan, ini mubadir. Ya pakai, hatta walaupun dalam occasion istimewa seperti Idul Adha, Idul Fitri, tafadhol. Mungkin ada lah pakaian khusus. Dan itu enggak masalah. Pakaian khusus untuk perayaan Idul Adha, Idul Fitri enggak masalah. Pakaian khusus untuk meeting-meeting besar enggak ada masalah. Asal dipakai. Jangan cuman dikoleksi doang. Nah, ada beberapa orang yang sifatnya kolektor. Kolektor saja. Saya khawatir ini israf. saya khawatir ini israf, yaitu mubadir. Kolektor pakaian, kolektor batik, dipakai enggak pernah. Batik kan ada yang batik yang versi lawas, terbitan apa tahun 70-an, 80-an, 90-an. Wah, itu nilainya juta-jutaan, Pak. Walaupun katun, ya katun, katun biasa. Dibuat sekarang pun itu ada yang lebih bagus, tapi ada nilai historis di dalamnya. Kemudian hanya ditaruh aja di lemari itu. Enggak dipakai, enggak diapa, enggak. Maka ini khawatirnya ini termasuk israf atau apa mubadir. Maka kita jangan berlebihan, tapi juga jangan menurunkan standar kita, jemaah. Emang benar sih. Emang bagus nih tawadhu. Tawadhu lebih bagus, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan barang siapa yang meninggalkan pakaian yang sangat mewah karena tawadhu'an lillah, karena tawadhu pada Allah, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya nanti di hari akhir di depan para hamba-hambanya yang tertinggi. Iya, itu ada fadilahnya. Ada fadilahnya. Tetapi janganlah ketika kita udah dimapankan oleh Allah, kemudian kita malah memakai pakaian yang membuat orang tuh melihat kita miris. Melihat kita miris gitu loh. Ya Allah, ini kayaknya dia kayak lagi butuh nih orang nih. Enggak. Minimal yang tidak membuat orang curiga dah, ya, enggak membuat orang seuzon pada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengingatkan orang berpakaian yang lebih baik lah, bisa enggak berpakaian yang lebih baik? Ya, bisa enggak? Motor misalnya. Ya, saya sejujurnya emang di motor saya emang ada robekan sedikit cuma ada gara-gara kucing sebenarnya, gara-gara kucing gitu. Ya, bukan karena memang jelek motor saya. Ya. Kuat, bandel, Masya Allah ya. Saya tidak mengganti motor saya. Mungkin kalau saya teringat di sini ada salah satu guru saya, dosen dari Sudan waktu kami di Libya. Enggak mau saya sebut namanya. Rahafidhullah. Beliau sangat baik orangnya. Keilmuannya Masya Allah. Baca sehari bisa ratusan halaman. Tapi kalau misalnya ke Libya jalan naik motor, itu melihat motor itu membuat kita tuh ingat akhirat, jemaah. Ya, saking apa ya, bututnya motornya gitu loh, dan joknya itu udah berbulu-bulu gitu. Nggak relevan dengan status beliau yang kita agungkan gitu loh. Tapi udahlah, mungkin ya mungkin beliau memang kehidupannya seperti itu di Sudan atau gimana, wallah alam lah. Ya. Kemudian ternyata Anda sekarang juga punya motor yang ya Supra biasa, kemudian ada robekan karena kucing, ya karena kucing, saya bukan saya yang robek atau saya kufur nikmat begitu. Ah, tapi saya enggak separah guru saya insyaallah. Ya, insyaallah masih karena saya pribadi jemaah sekalian bukan enggak mau beli motor baru. Tetapi setiap saya servis ke bengkel, baik untuk ganti oli lah, untuk ini, untuk itu, selalu saya minta fatwa tukang bengkel. Ini kira-kira saya enaknya beli Supra baru apa gimana ya, Pak ya? Dari semua kumpulan fatwa-fatwa tukang bengkel saya kumpulkan di para bengkelers ini, mereka semua selalu bilang jangan diganti, Pak. Jangan yang versi baru, ini versi ini aja. Yang versi bandel. Ya, karena saya itu kesini misalnya berangkat, lupa saya berangkat jam berapa, jam 4:15, agak ngebut sedikit itu ya. Betapa banyak polisi tidur yang telah saya langkahi itu, dengan saya terabas budak gitu. Bekasi kan jalannya kan banyak apa jebakan Batman ya, Pak. Itu kuat itu motor saya itu. Setia kuat dia, bandel dia, baik mesinnya, fisiknya, Masya Allah. Jadi saya gak ganti-ganti. Ini bukan karena, nanti kalau misalnya Bapak jangan lihat motor saya lah, Pak, cepat-cepat pulang aja ya. Itu nanti kalau misalnya Ustadz kok udah Ustadz kayak gini, diundang sana sini, tapi kayak motornya pakai kayak gini, gimana sih Ustadz, apakah gak menampakkan nikmat Allah? Ya, ini justru nikmat Allah yang Allah berikan pada motor saya ini. Beneran. Karena kata teman-teman para bengkel ini, kalau Bapak ganti yang versi baru itu dikit-dikit ke bengkel, Pak. Ini bandel nih, bagus nih. Jadi saya pertahankan, saya setia dengannya. Iya. Alhamdulillah. Ya seperti itu jemaah sekalian. Jadi kadang orang mungkin beda ya, ada tinjauan beda kenapa dia masih bertahan dengan pakaian ini atau motor ini atau mobil ini dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu yang dibalik itu ya. Jadi kita enggak langsung memvonis terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.